wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمكم الله, kita harus banyak belajar dari semua peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Bahkan inilah salah satu tanda kecerdasan seorang hamba. Dia melihat segala sesuatu, menyaksikan atau mendengar, dan dia tidak ingin sia-siakan apa yang dilihat, apa yang disaksikan, dan apa yang didengarkan tanpa mengambil satu pun pelajaran. Nah, sungguh merugi apabila perputaran waktu yang kita jalani setiap harinya kita tidak mampu untuk mengambil pelajaran-pelajaran penting. Sebab di dalam banyak ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran atau ibrah. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibrah dan pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki akal, mampu melihat secara fisik maupun secara batin. Di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan tentang tanda-tanda kebesarannya. Selain ayat syar'iyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang disebutkan dalam bentuk ayat Al-Quran dan tentunya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana pun ada ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan penciptaan alam semesta, penciptaan seluruh makhluk, termasuk manusia. Nah, marilah kita belajar. Dan banyak-banyak belajar. Sebab sekali lagi saya ulangi, bukan hanya ayat syar'iyah yang bisa menjadi sumber pelajaran kita, tetapi ayat-ayat kauniyah pun demikian. Contoh kecil, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebuah contoh kecil. Nah, ketika kita menyaksikan sepasang orang buta, laki-laki dan perempuan, yang kemudian diketahui mereka adalah suami istri, sama-sama buta. Nah, laki-laki di depan berjalan diikuti oleh istrinya yang dengan kencang dan erat memegang tangan serta bahunya. Sepasang suami istri yang sama-sama buta menyusuri jalan. Subhanallah. Nah, ini kan sebuah peristiwa, satu momen yang terjadi di hadapan kita. Kita menyaksikan, kita melihat. Nah, bahkan mungkin bukan sekedar melihat atau menyaksikan, kita kemudian memperhatikan untuk lebih teliti lagi. Nah, kecerdasan seorang muslim di sini diuji. apakah dia melihat peristiwa itu seperti peristiwa biasa saja? Dianggap momen itu momen yang kurang berharga, sehingga sekedar melihat, nah, kemudian cuma mengatakan, kasihan. Selesai? Ataukah peristiwa yang dia lihat dengan kedua matanya itu? Dia dorong, sampai kemudian betul-betul merasuk di dalam hatinya. Nah, kemudian membawanya kepada sekian banyak pelajaran hidup. Mestinya, barakallahu fikum, bukan sekedar berlalu atau lewat begitu saja. Peristiwa sepasang suami istri yang sama-sama buta ini. Dan saya yakin, ada di antara kita yang pernah menyaksikan kejadian seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, mestinya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab ada beberapa bentuk kenikmatan, anugerah dan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian terhalang dari sepasang suami istri itu. Nah, tidak bisa mereka nikmati, tidak bisa mereka saksikan karena faktor buta. Berbeda dengan kita, alhamdulillah, yang sampai detik ini masih bisa melihat alam dunia, semesta ini. Nah, banyak yang bisa kita lihat dan kita saksikan. Selain itu, mestinya mengingatkan kita juga untuk berucap istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab selain menyaksikan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah azza wa jal, ternyata kedua mata kita pun jarang selamat untuk menyaksikan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sisi yang ini, kedua sepasang suami istri tersebut selamat. Karena dengan matanya yang buta, mereka tidak lagi melihat semua yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, ambillah pelajaran cinta dan kasih sayang yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati hamba-hambanya. Nah, ternyata cinta dan kasih sayang itu bukan hanya milik mereka yang mampu melihat, yang matanya normal. Cinta dan kasih sayang itu pun Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Bukan hanya manusia, tumbuhan, binatang, hewan pun seperti itu. Memiliki cinta dan kasih sayang. Nah, lihat pasang suami istri itu yang berjalan. Nah, sebagai dua orang yang saling mencintai. Seorang statusnya suami, yang lain adalah istrinya. Buta bukanlah penghalang untuk cinta. Nah, buta bukanlah penghalang untuk mereka kemudian saling melengkapi dan menutupi kekurangan. Yang laki-laki tetap berada di depan. Karena bagaimanapun juga, sebagai suami dia adalah pemimpin. Dan yang paling bertanggung jawab untuk membina, membimbing dan seterusnya. Sang istri pun seperti itu, sadar diri. Nah, sehingga dia percaya betul kepada suami. Yang satu pegang tangan, yang satu pegang bahunya. Kemanapun suaminya pergi, sang istri ikut digenggam erat. Nah, sehingga mereka tidak ingin lepas. Ini kan pelajaran penting. Barakallahu fikum, sebuah pelajaran penting. Nah, sebenarnya yang kita saksikan dan kita lihat amat terlalu banyak. Yang kita dengar pun demikian. Barakallahu fikum. Nah, mestinya kita berusaha untuk menjadi hamba yang termasuk dalam perintahnya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran dan ibrah dari semua kejadian dan momen yang kita rasakan di dunia ini. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang harapan memperoleh surga, demikian juga berbicara tentang takutnya kita kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita mesti belajar. Terkadang kita mesti belajar dari orang-orang yang mungkin sampai pada tingkatan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Saya pribadi, ikhwati fillah barakallahu fikum, sering mendapatkan pelajaran. Nah, dari orang-orang yang menyesali perbuatan salahnya, menyadari dosa yang telah diperbuatnya. Nah, sampai pada tingkatan la haula wala quwata illa billah, sampai pada tingkatan putus asa. Ini memang salah. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kesalahan yang mestinya tidak boleh dia lakukan. Dia sudah berbuat dosa, itu adalah kesalahan besar. Dia terjatuh lagi pada kesalahan yang tidak kalah besar, yaitu al-qanutu min rahmatillah atau al-ya'su min rahmatillah. Dia putus asa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Nah, tapi coba di satu sisi. Nah, di satu sisi kita mesti belajar bagaimana terlukanya hati saat sadar telah berbuat salah. Bagaimana ia merasa tersakiti sendiri disebabkan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya. Nah, ada orang, barakallahu fikum, nah, meminta saya untuk memberikan nasihat kepadanya. Nah, dan kejadian ini bukan sekali dua kali, sudah berulang kali. Maka sebenarnya sayalah yang banyak belajar, bukan saya yang memberikan pelajaran. Bukannya saya yang memberikan nasihat, tapi sebenarnya saya merasa dengan kehadiran orang-orang itu saya sedang diberi nasihat. Nah, beberapa orang yang datang dengan situasi yang sama, keadaannya tidak berbeda, datang dalam keadaan menangis. Nah, badannya sudah kurus, matanya lembab, nah, merah, bengkak. Nah, sama sekali tidak ada gairah hidup, tidak ada semangatnya untuk berbuat. Nah, lebih layak dikatakan sebagai mayat hidup. Nah, dia ingin bercerita, menceritakan semua kesalahannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara saya sendiri tidak ingin mendengarnya. Nah, tapi sekarang dalam posisi dia sedang memerlukan nasihat. Dia sedang membutuhkan jalan keluar. Dia sedang bertanya tentang solusi yang bisa dia kerjakan. Nah, orang-orang seperti ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, banyak sekali. Siang malamnya hanya menangis. Nah, sehingga memutus semua aktivitas normalnya. Nah, istri dan anak-anaknya merasa kehilangan. Orang tua dan mertuanya demikian juga. Sama-sama kehilangan. Kehilangan seorang anak, kehilangan seorang menantu, kehilangan seorang suami, kehilangan seorang ayah. Kenapa? Sampai pada tingkatan yang seperti itu, ikhwati fillah barakallahu fikum, mengingat kembali Allah Subhanahu wa taala menegurnya, menyadarkan dia tentang kesalahan dan dosa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Nah, sekali lagi, kalau sampai pada tingkatan putus asa, itu pun keliru. Sampai pada tingkatan hilang gairah hidupnya, itu pun salah. Mestinya, sebanyak apapun dosa yang diperbuat, sesering apapun dosa itu dikerjakan. Nah, kalau memang dia ingin bertaubat, mestinya dia memiliki semangat yang sama untuk berbuat kebaikan. Karena perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan buruk yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamsuha." Iringi perbuatan baik, iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sungguh perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghilangkan, menghapus dan menggugurkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, jadi si A misalkan melakukan satu dosa. Nah, dosa itu katakan dosa besar. Nah, sebagai bentuk taubat dia mestinya semangat yang dia lakukan ketika melakukan dosa besar itu, semangat itu tetap dia jaga untuk melakukan amaliyah yang besar, ibadah dan amalan saleh yang besar juga. Nah, bukan kemudian malah jatuh mentalnya, nah, sehingga menghalangi dia untuk mengganti keburukan dengan kebaikan. Nah, tapi barangkali, barakallahu fikum, hal itu tidak bisa kita lakukan karena kita sendiri belum merasakan betapa pahitnya dosa. Nah, betapa sakitnya ketika sadar telah berbuat salah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang sebelum kita, nah, mulai dari zaman sahabat dan yang lainnya, tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian selamat dari kesalahan. Bahkan banyak di antara mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan besar, tetapi mereka tunjukkan kepada kita sebagai sebuah pembelajaran bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala masih luas. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pintunya selalu terbuka. Taubat itu selalu dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sungguh-sungguh bertaubat selama matahari belum terbit dari arah barat. Selama nyawa masih belum sampai kepada kerongkongan. Nah, maka pintu taubat selalu terbuka untuk mereka. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini yang sadar dengan perbuatan dosanya, makan tidak enak, tidur tanpa ada nyenyak. Nah, dia mengurung diri di rumah. Dia bukan hanya malu kepada Allah Azza wa Jal. Kepada orang yang dia temui pun dia merasa malu. Nah, dia tidak memiliki keberanian untuk tampil hidup. Barangkali sholat berjamaah pun tidak dia lakukan lagi. Nah, barangkali ini hukuman yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang seperti ini. Barakallahu fikum. Memang kalau kita membaca atsar dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, naam, orang-orang seperti ini mungkin lebih layak untuk dikatakan telah melakukan nasihat-nasihat tersebut dibandingkan kita. Para sahabat mengatakan, innakum lata'amaluna a'malan, naam, wahiyya adakku min syar kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, kalian, ini yang dituju dan diajak bicara adalah kaum tabi'in, murid-murid sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, kalian melakukan perbuatan dosa. Nah, kalian anggap perbuatan dosa itu kecil dan ringan, bahkan lebih kecil, lebih ringan daripada sehelai rambut. Padahal kami di zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap kesalahan yang kalian anggap kecil itu minal mubiqat, sebagai kesalahan yang bisa menghancurkan dan membinasakan di dunia maupun di akhirat. Nah, sahabat yang lain mengatakan, nah, orang yang beriman itu, al-mu'min, as-sadiq, orang yang beriman secara jujur, nah, ketika dia terjatuh dalam satu perbuatan dosa, nah, maka dia bayangkan dirinya seakan-akan di bawah gunung tinggi dan besar. Dia khawatir dan takut gunung besar itu akan ambruk, rubuh, menimpa dirinya. Adapun orang munafik, orang fajir, orang yang jahat, ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia berbuat dosa, dia anggap itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia usir begitu saja. Begitu ringannya dia pandang dosa, begitu kecilnya dia melihat kesalahan. Nah, berbeda sekali dengan sikap seorang mukmin, pandangan hamba yang saleh, sekecil apapun dosa yang dia perbuat, seakan-akan itu besar, akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka selalu berprinsip, jangan lihat seberapa besar dosa yang kau perbuat, tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Nah, kepada siapa engkau bermaksiat? Nah, ini semua ikhwati fillah barakallahu fikum, sebenarnya adalah buah dari kita tentang Allah Subhanahu wa taala. buah dari keimanan kita tentang nyatanya neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita mengingat surga Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada janibur raja, ada sayap yang bernama harapan. Ketika teringat tentang neraka dan serta segala siksanya, di sana ada janibul khauf, ada sayap takut. Kita ibarat burung yang hanya bisa terbang dengan kedua sayap. Seperti itu jugalah kita akan mencapai keseimbangan hidup ketika kita memiliki dua bentuk pendorong. Yang satu adalah harapan, yang kedua adalah rasa takut. Berjalan beriringan, tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Selain kita berharap surga Allah subhanahu wa ta'ala, dalam setiap amal perbuatan yang kita kerjakan, dalam setiap ketaatan dan amalan saleh yang diperbuat, pada waktu yang sama, kita juga harus memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala seandainya amalan yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pun harus selalu merasa takut apabila amalan yang kita kerjakan, amalan yang mestinya mendatangkan ridha dari Allah azza wa jalla, justru mendatangkan murka darinya. Sebab kita tidak ikhlas ketika melaksanakannya. Ternyata ketika mengerjakan perbuatan baik itu bukan ridha Allah yang dicari, tetapi ridha manusia. Nah, bukan ingin mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ingin terpandang di pandangan orang. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh penting sekali untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri. Nah, sebuah amalan yang semakin lama semakin ditinggalkan, semakin sedikit yang melakukannya. Lakukan introspeksi, muhasabah, terutama dengan keadaan isi hati kita. Terutama tentang keadaan isi hati kita. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan beliau bukanlah satu-satunya ulama yang memberikan contoh serta mengajarkan kepada kita. Masih banyak yang lain memberikan contoh kepada kita dengan hal yang sama. Mereka tidak akan pernah melewatkan saat-saat menjelang tidur untuk kemudian melakukan muhasabah, introspeksi diri. Sebelum tidur, diingat kembali apa yang telah ia perbuat, apa yang telah dia lakukan sehari itu. Mulai dari bangun tidur sampai akan tertidur kembali, diingat-ingat lagi apa yang telah dilakukan. Kalau amalan saleh yang telah dia kerjakan, dia ingat-ingat lagi. Nah, apakah ketika melaksanakan amalan saleh itu sudah benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ikhlas benar-benar tulus ataukah tidak? Nah, kalau kesalahan yang dia lakukan dan itu teringat, dia berusaha untuk mengingat kembali, sudahkah beristighfar? Telahkah bertaubat, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Itu artinya muhasabah, introspeksi diri. Nah, introspeksi diri. Nah, tetapi sekali lagi, amalan yang seperti ini semakin lama semakin ditinggalkan dan semakin sedikit orang yang melakukannya. Nah, kadang-kadang kita selalu merasa benar. Kadang-kadang kita merasa selamat dan bebas dari kesalahan. Nah, sehingga tidak ada dorongan untuk mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, bahkan sebagian orang ketika diingatkan untuk beristighfar, dia justru malah bertanya, salah apa saya? Dosa apa saya? Kenapa harus bertaubat? Kenapa harus beristighfar? Nah, lah Anda yang merasa bebas dari dosa, Anda yang tidak bisa menemukan kesalahan pada diri Anda sendiri, itu pun sebuah bentuk kesalahan. Nah, kenapa tidak bisa menemukan kesalahan pada diri sendiri? Kenapa Anda tidak bisa merasakan dosa yang ada pada diri Anda sendiri? Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita khawatirkan, kita terjatuh dalam dosa. Kita melakukan kesalahan. Padahal kita sadar itu dosa. Padahal kita yakin itu salah. Nah, tetapi kenapa belum juga tiba saatnya kita membebaskan diri dari dosa dan kesalahan itu? Apakah belum tiba saatnya? Mau tunggu sampai kapan? Terus ditangguhkan? diundur-undur, nanti kapan waktu, suatu saat nanti, esok hari, nah, apabila telah tiba saat yang tepat, alasan-alasan seperti ini yang selalu kita gunakan, astagfirullah. Nah, astagfirullah. Dosa yang kita perbuat, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dosa yang kita perbuat, itu akan memberikan dampak buruk, efek yang sangat negatif. Nah, dalam peri kehidupan kita sehari-hari. Nah, lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukum ayah dan ibu kita, Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan keadilan yang maha sempurna menurunkan Nabi Adam dan ibu kita Hawa ke atas muka bumi. Nah, dikeluarkan dari surga. Padahal surga itu tempatnya segala nikmat dan lezat. Diturunkan di atas muka bumi dengan sebab apa? Dengan sebab dosa. Melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan larangan Allah jalla wa ala. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Kalian berdua jangan dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini. Jangankan untuk makan. Mendekat saja Allah melarang. Nah, tapi kemudian apa namanya iblis datang menggoda, membujuk dan merayu sampai akhirnya terjatuh dalam perbuatan dosa. Fa'akala. Nah, beliau berdua pun kemudian makan buah dari pohon yang telah Allah larang untuk jangan didekati. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada ayah dan ibu kita. Sebagai pelajaran juga untuk kita. Sebagai pelajaran juga untuk kita bahwa dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita perbuat, itu akan menjadi sebab hilangnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita perbuat, akan menjadi sebab kita terhalang dari nikmat Allah jalla wa ala. Hidup di surga dengan segala kenikmatan dan kelezatannya. Kehidupan yang seindah itu, kehidupan yang sudah dijalani oleh ayah kita Adam alaihi salam dan ibu kita Hawa alaihi salam. Berhenti. Untuk sementara waktu tentunya. Karena kesalahan yang dilakukan hilang. Nah. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala menyatakan, "Ma aznaba 'abdun dzanban illa zalat anhu ni'matun bihasabi dzalika dzanb fa in taba raja'at ilaihi fa innal ma'asi narun ni'am ta'kulu an-nar ta'kulu ni'am kama ta'kulu an-narul hatab." Ini pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, setiap kali seorang hamba melakukan satu bentuk dosa, maka akan hilang darinya kenikmatan sesuai kadar dosa yang dia kerjakan. Sesuai kadar dosa yang dia kerjakan. Kalau dia bertaubat, nikmat itu akan kembali lagi. Beliau sebutkan dosa itu adalah api penghancur kenikmatan. Sebagaimana api yang ada di dunia ini yang membakar habis kayu bakar. Nah, ini kan luar biasa. Barakallahu fikum. Mestinya kita sadari. Setiap kali dosa yang kita perbuat itu menjadi sebab hilangnya nikmat sesuai kadar dosa yang kita perbuat. Atau menjadi sebab nikmat itu tertunda. Nikmat itu tidak Allah berikan untuk kita. Kenapa? Karena kita yang berbuat dosa. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang sebagai salah satu contoh. Sebagai salah satu contoh. Tingkat perceraian di Indonesia. Tingkat perceraian di Indonesia itu sudah sangat memprihatinkan. Nah, sangat tinggi sekali. Nah, data resmi yang mengajukan perceraian saja itu sudah sangat tinggi. Nah, apalagi ditambah dengan mereka yang bercerai secara tidak resmi. Nah, artinya tidak dilaporkan kepada pihak yang mencatat penceraian dalam hal ini KUA atau pengadilan agama. Sangat tinggi sekali. Nah, mungkin kita tidak mengetahui atau tidak merasakannya. Nah, tapi cobalah baca statistik. Atau bertanyalah kepada pihak-pihak yang terkait. Perceraian itu sangat tinggi sekali. Na'udzubillah. Nah, memang perceraian itu adalah syariat yang agung. Syariat yang Allah tetapkan. Diperbolehkan di dalam Islam selama. Selama. Tidak ada jalan dan solusi yang lainnya. Nah, tetapi ternyata kasus-kasus perceraian itu terjadi akibat kesalahan mereka sendiri. Akibat kesalahan mereka sendiri. Mohon maaf. Nah, paling banyak terjadi tingkat perceraian itu adalah sebabnya selingkuh. Sebabnya adalah selingkuh. La haula wala quwata illa billah. Dengan berbagai macam tingkatan keparahannya. Ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang tingkat keparahannya sangat tinggi sekali. Nah, coba sekarang kita praktekkan dari kaidah yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tadi. Setiap kesalahan yang dilakukan hamba itu menjadi sebab hilangnya nikmat sesuai kadar dosa yang dia perbuat. Sesuai dengan kadar dosa yang dia perbuat. Si A sebagai seorang suami. Si A sebagai seorang suami. Nah, dia sudah punya istri, punya anak. Nah, kalau dilihat dari kacamata normalitas, nah, dari kacamata normatif kehidupan sehari-hari, dia sudah layak dikatakan bahagia. Pekerjaan ada, fisiknya sehat, sudah punya istri, punya anak-anak yang lucu dan mungil. Nah, penghasilannya tetap, hubungannya baik dengan orang tua dan mertua, sudah punya tempat tinggal. Jadi dalam kacamata normatif, dia sudah dikatakan bahagia. Sudah dikatakan bahagia. La haula wala quwata illa billah. Ternyata dia melakukan dosa. Yang awalnya coba-coba. Kemudian berlanjut. Setelah itu ketagihan. Berikutnya selingkuh terjadi. Na'udzubillah. Pertama punya akun Facebook. Awalnya. Tawaran permohonan untuk menjadi teman, pertemanan. Nah, disertai dengan gambar-gambar ini, dan itu. Nah, ketika iman dia masih kuat dan kokoh, dia tidak tergoda. Tapi pada saat imannya turun, iseng, coba-coba, diterima sebagai teman. Nah, berlanjut dengan saling sapa, saling kenal, terus berlanjut. Nah, karena yang namanya orang baru kenal, maka kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang manis. Gak mungkin baru kenal kemudian menggunakan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang buruk. Kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang mengundang penasaran untuk menjawab. Terus kenal, kopi darat, kopdar, ketemu, wah. Aslinya ternyata lebih baik daripada gambarnya. Terus begitu selingkuh. Subhanallah. Coba sekarang kalau misalkan yang seperti itu ketahuan oleh istrinya. Yang kemudian nanti berujung dengan perceraian. Lihat, dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa karena selingkuh dengan wanita yang bukan dihalalkan untuknya. Wanita yang statusnya haram bagi dia. Tapi akhirnya dia melakukan kesalahan dan dosa itu. Hilang darinya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan sebelumnya. Kehidupan dia yang saya katakan tadi secara kacamata normatif dikatakan bahagia. Dikatakan bahagia, akhirnya hilang. Istrinya kemudian ngambek. Istrinya kemudian marah-marah. Istrinya kemudian nangis. Istrinya kemudian minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Istrinya kemudian minta cerai. Nah, istrinya sudah menganggap kesalahan itu sebagai kesalahan yang besar. Anak-anaknya merasakan dampaknya. Anak-anaknya juga akhirnya terbengkalai. Anak-anaknya berantakan, subhanallah. Nah, rumah tangga hancur. Rumah tangga hancur. Nah, kenapa? Dia melakukan dosa. Barakallahu fiik. Dia melakukan dosa. Padahal kaidah tadi telah berbunyi seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setiap hamba melakukan dosa akan hilang darinya nikmat sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Barakallahu fiikum. Nah, contoh yang lain adalah dosa riba. Nah, dosa riba. Walaupun sudah banyak masyarakat muslim yang menyadari serta meyakini bahwa kegiatan yang sifatnya ribawi itu hukumnya haram, tetapi sampai sekarang tidak sedikit saudara-saudara kita menjadi korban dari aktivitas ribawi. Nah, ini kita sudah terlalu sering, bahkan katakanlah sangat-sangat sering ditanya, menjadi tempat curhatan, nah, menjadi seorang konsultan, ikut mendengar, atau bahkan itu kita terlibat di dalamnya karena anggota keluarga kita sendiri, nah, dia punya usaha, berjalan lancar. Barakallahu fiik. Ini kasus, ikhwati fillah barakallahu fiikum, sangat sering terjadi. Saya ulangi kembali, kasus seperti ini sangat sering terjadi. Awalnya ketamakan kita, rakusnya kita kepada dunia. Allah sudah memberikan sesuatu yang sesuai dengan keperluan kita, tetapi kita masih juga tidak memiliki sikap qanaah, tidak memiliki sikap cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa kurang-kurang dan ingin tambah. Nah, kembali saya ulangi, kasus seperti ini sering terjadi. Sering terjadi. Maka jangan sampai seperti itu terjadi pada diri kita. Qanaahlah. Terimalah yang Allah berikan dan Allah bagikan untuk kita. Syukuri. Sebab dengan cara bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat itu. Nah, sekarang kasus yang sering terjadi. Nah, kasus yang sering terjadi, si A memiliki usaha. Dia rintis dari kecil, awal mulanya kecil-kecilan, laris. Subhanallah. Betul-betul laris. Barang dagangan dia itu laris. Nah, pelanggannya banyak. Nah, demikian juga dia dipercaya. Nah, dia dipercaya. Katakan sebagai contoh sekarang, ini mohon maaf, jangan sampai ada yang tersinggung. Pasti yang melintas di benak saya, jualan kacamata keliling. Ini gak ada yang jualan kacamata kan? Kalau ada, kita cari contoh yang lain. Hah? Ada di sini? Waduh. Jualan gorengan? Banyak. Jual roti ada juga. Hah? Iya, iya. Jualan sandal? Enggak ada kan? Ada juga. Lengkap ini keanekaragaman hayati namanya. Hah? Jualan mobil? Enggak ada ya? Udahlah, enggak ada jualan mobil ya, sudah. Sepakat ya? Biar enggak ada yang tersinggung. Biar tidak ada yang tersinggung. Jualan mobil. Padahal di sana ada itu ikhwan-ikhwan kita juga jualan mobil. Tapi kan sebuah pembelajaran. Sekarang jualan mobil. Jualan mobil itu untuk mereka yang menekuninya. Itu luar biasa. Satu bulan laku satu aja. Itu sudah cukup. Ngalahkan gaji PNS. Iya, serius. Kalau dia sungguh-sungguh. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah, lancar. Kenapa? Karena dia punya basic tentang mobil. Sehingga kemungkinan rasio dia tertipu itu sangat kecil sekali. Dia beli mobil, sebelum beli dia lihat dulu sendiri. Tidak perlu mendatangkan orang lain. Teknisi gak perlu, karena dia sendiri menguasai mesin mobil, kualitasnya. Jadi, apa namanya, segala sesuatu tentang mobil, everything about a car, dia paham. Dan itu. Segala sesuatu tentang mobil itu paham benar dia. Jadi kemungkinan tertipu kecil. Dia lihat ini peluang bagus. Dia beli katakan 70 juta, dijual 10 juta aja masih bisa bersaing. 80 juta maksudnya. Untung dia kan 10 juta. Dia beli 70 juta, dia jual 80 juta, kan untungnya 10 juta. Untuk satu bulan cukuplah itu 10 juta. Untuk hidup yang sederhana, kecuali yang hidupnya foya-foya, ya 10 juta sehari aja gak cukup. Kan itu, subhanallah, lancar. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, terus begitu. Nah, ini setan mulai masuk. Saya bahasakan setan lah. Biar kita mau mengambil pelajaran agar apa namanya tidak begitu tamak dan rakus. Setan masuk. Kamu modalnya 70 juta. Sebulan dapat untung 10 juta. Coba kalau modalnya naik sedikit. Per bulan bisa engkau jual 2 buah mobil. Berarti kan paling enggak 20 juta. Iya ya. Mulai mikir nih. Modal dari mana? Ini sudah nikmat ini sebenarnya. Apa kemampuan dia menjual mobil per bulan itu sudah sebuah nikmat. Nah, sebagai sebuah nikmat. Jangankan sampai sebulan. Baru 2 pekan saja mobilnya sudah laku. Atau bahkan mungkin baru beli sudah ada yang nawar. Tapi setan sekali lagi masuk. Naikkan itu modalnya. Naikkan modalnya. Bingung, pinjam siapa ini? Pinjam siapa? Akhirnya ada tawaran. Ada tawaran. Tapi tawarannya riba. Pinjam 70 juta, besok kembalikannya 72 juta. 2 juta aja sebulan. Pikir-pikir, ringan 2 juta. Wong keuntungan dia per bulan 10 juta. Dia bayarkan sebagai bunga 2 juta. Dia masih untung 8 juta. Kan begitu ya? Masih untung 8 juta. Ambil pinjaman. Setelah dia ambil pinjaman, lancar. Per bulan 2 buah mobil. Bulan kedua sama. Bulan ketiga sama. Nah, padahal mestinya dia sadar. Orang yang melakukan aktivitas ribawi itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai musuhnya. Satu-satunya dosa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pelakunya dinyatakan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya pelaku riba. Allah Jalla wa'ala menyatakan dalam firman-Nya, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang besar kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, bulan berikutnya dia tertipu. Tertipunya enggak tanggung-tanggung, bukan satu mobil, 2 mobil tertipu. Ternyata berkasus. Mobil itu mobil apa namanya? Hasil curian. Penadah. Ternyata surat-suratnya tidak resmi. Diambil oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Dia bingung untuk melunasi hutang-hutangnya. Terus. Subhanallah. Dia jual sana, dia jual sini. Sementara bunganya tidak bisa dia lunasi. Bunganya bertambah terus. Tiap bulan bertambah. Dari per bulan mestinya dia bayarkan bunga 2 juta. Bulan berikutnya jadi 4 juta, 6 juta. Pusing. Nah, pusing. Ini pun contoh. Barakallahu fikum. Contoh dari penerapan kaidah yang disebutkan al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Setiap kali hamba melakukan dosa, akan hilang darinya nikmat. Akan hilang darinya nikmat sesuai kadar dosa yang dia kerjakan. Nah, hidupnya sudah baik seperti itu. Dan sekali lagi ikhwati fillah barakallahu fikum, kejadian seperti ini sering. Sering ditemui. Nah, sering ditemui. Nah, bahkan tidak menutup kemungkinan karena itu sudah terjadi. Pelakunya mereka yang sudah paham tentang hukum riba. Sudah mengetahui itu haram hukumnya. Tetapi benarlah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan lau kana libni adam wadin min dhahab la tamanna an yakuna as-sani. Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan tentang watak asli manusia termasuk saya. Na'udzubillah. Termasuk saya. Nah, kalau misalkan dia punya emas sebanyak 1 lembah. Itu sudah cukup 17 turunan, bukan cuma 7 turunan. 17 turunan sudah cukup. Sa anak cucunya semua, sa menantu-menantunya semua sudah cukup. Nah, tapi ternyata dia masih juga berangan-angan memiliki lembah kedua berisi emas juga. Seandainya Allah wujudkan keinginan dia, nah, hartanya bertambah. Harta yang semula dia miliki adalah satu lembah emas. Allah berikan lembah kedua berisi emas juga. Masih juga dia akan belum merasa cukup. Dia masih punya keinginan kalau seandainya punya lembah ketiga isinya emas juga. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, angan-angan itu tidak akan pernah berhenti. Yang bisa menghentikannya hanyalah tanah yang masuk ke dalam mulutnya. Artinya mati. Nah, artinya mati. Nah, maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar selalu memiliki sikap ghina. Selalu merasa cukup. Apa yang Allah berikan kita lihatnya sebagai sesuatu yang besar. Karunia yang agung. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Selalu merasa cukup. Bukan ya Allah. Inni as'alukal huda. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu mendapatkan petunjuk. Wa tuqa takwa. Wal afaf, kehormatan diri, wal ghina, dan kekayaan. Nah, jadi yang dimaksud kekayaan, kalau pengen kaya, ya baca doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Keliru, sampean. Salah kalau memahami al ghina itu sebagai kekayaan materi. Kemudian diartikan dengan harta yang terus bertambah. Bukan seperti itu dipahami. Tetapi al ghina di sini adalah rasa cukup. Rasa cukup. Nah, maka yaitu tadi, kalau sudah misalkan kita memiliki usaha yang baik, usaha yang lancar, walaupun orang bilang kecil-kecilan, tidak perlu menuruti ketamakan dan kerakusan kita untuk memperbesar, memperlebar, memperluas usaha, tetapi tidak melihat dan tidak memperhatikan rambu-rambu syariat. Kalau Anda ingin membesarkan usaha Anda, ingin meluaskannya, ingin mengembangkannya, tetapi sesuai dengan rambu-rambu syariat, silakan. Tapi kalau sampai memaksakan diri, kemudian berhutang, jangan. Apalagi kalau hutang itu sifatnya ribawi, jangan. Jangan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu dua contoh sudah saya berikan. Nah, tentang penerapan kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwa setiap kali hamba berbuat dosa akan hilang dan dicabut darinya nikmat Allahu Azza wa Jal sesuai kadar dosa yang dia perbuat. Kalau dia bertaubat dengan benar dan jujur, nikmat yang semula hilang akan kembali lagi. Beliau ingatkan kita bahwasanya maksiat itu adalah api yang akan menghabiskan nikmat-nikmat Allahu Azza wa Jal, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar menjadi debu dan arang. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh yang lain. Nah, adalah bentuk durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Nah, jangan remehkan dosa ini. Nah, jangan anggap. Nah, bahwa kita akan selamat dari dosa seperti ini. Nah, karena sudah ngaji, sudah berjenggot, dan yang semisalnya. Nah, kemudian merasa selamat dari dosa dalam bentuk durhaka kepada orang tua. Jangan pernah merasa seperti itu. Nah, jangan pernah merasa seperti itu. Nah, orang tua adalah nikmat yang Allah berikan untuk kita. Mereka yang masih hidup di tengah-tengah kita, kedua-duanya atau salah satunya, ayah ataukah ibu, adalah nikmat yang luar biasa besarnya. Kesempatan untuk meraih pahala, pintu menuju surga, gerbang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jal, dengan masih adanya orang tua di tengah-tengah kita. Maka jangan sia-siakan mereka, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Meraup pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita membandingkan diri dengan bakti para ulama kita kepada orang tua mereka, sungguh tidak ada apa-apanya kita. Kita masih terlalu jauh untuk dikatakan berbakti kepada orang tua. Kita masih terlalu jauh untuk dikatakan berbakti kepada orang tua. Nah, masih sangat jauh. Nah, kita masih belum bisa mencontoh seorang ulama. Nah, yang mengejar-ngejar kalajengking berbisa di dalam rumahnya. Dia berusaha untuk membunuh seekor kalajengking itu. Tetapi kalajengking berhasil melarikan diri masuk ke dalam sebuah lubang. Sang ulama memasukkan tangannya ke dalam lubang. Dibiarkan tangannya digigit kalajengking. Hanya untuk meyakinkan bahwa kalajengking itu tidak akan menggigit sang ibu yang hidup serumah dengannya. Ini saja, wah, kita sudah terlalu jauh dari mereka. Nah, kalau kalajengking sudah menyengatkan, sudah selesai, bisanya akan hilang. Bahkan sebagian kalajengkingnya akan mati dengan sendirinya. Dia tidak ingin kalajengking itu menggigit ibunya. Nah, sehingga dia pastikan tangannya dimasukkan gigit. Tentunya dengan perhitungan, setelah digigit, dia bisa mencarikan obatnya. Bukan tanpa perhitungan. Wah, jangan keliru. Semua itu dilakukan dengan sebuah perhitungan yang tepat dan cermat. Barakallahu fikum. Kita belum bisa mencontoh Zainal Abidin Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau yang dikenal sebagai anak berbakti ternyata tidak pernah makan menemani ibunya dalam arti satu jamuan makan. Tidak pernah sekalipun Zainal Abidin melakukannya. Padahal Zainal Abidin terkenal sebagai min abarin nas li ummi, termasuk orang yang paling berbakti kepada ibu. Nah, pernah beliau ditanya, kenapa Anda lakukan seperti itu? Bukankah Anda adalah anak yang berbakti kepada ibu? Kenapa tidak pernah menemani ibu makan satu meja? Nah, justru mempersilakan ibunya makan terlebih dahulu, beliau menunggu sampai selesai. Bukannya malah menemani. Kata Zainal Abidin rahimahullah, karena aku takut. Andai makan satu meja dengan ibuku, di hadapan kami menu makanan yang sedemikian banyaknya. Nah, saya mengambil satu menu makanan, sementara pandangan ibuku lebih dahulu melihat menu makanan itu. Ibuku ingin menginginkan menu makanan itu, tapi kemudian aku terlanjur mengambilnya. Aku durhaka kepada ibuku. Bisa dibayangkan? Makan satu nampan, tempe goreng, tahu goreng, lele, dan yang semisalnya. Nah, yang dikhawatirkan oleh Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala, sang ibu melihat tempe dan beliau ingin mengambilnya, tetapi tanganku terlebih dahulu yang mengambilnya. Ini sudah beliau menghitungnya sebagai durhaka kepada orang tua. Karena tentunya iman dan takwa mereka yang kemudian mendorong mereka sampai setinggi itu derajatnya. Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala. Nah, ini contoh-contoh yang seperti ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Atau al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, yang kemana-mana selalu menggendong ibunya. Karena tidak ada alat transportasi yang bisa digunakan untuk membawa ibunya kemana pergi. Karena beliau tidak ingin satu pun keinginan ibunya terlewatkan. Tidak ingin berpisah dengan ibunya. Nah, selalu ingin seperti itu. Subhanallah. Sangat jauh kita dari praktek berbakti kepada orang tua yang telah dicontohkan oleh para ulama salaf kita. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dari rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ternyata mereka yang sudah dikatakan belajar agama belum tentu menjadi sebuah jaminan mereka berbakti kepada orang tua. Nah, masih banyak saja kasus terjadi mereka yang durhaka kepada orang tuanya dengan tingkat yang berbeda-beda keparahannya. Nah, mulai mengecewakan orang tuanya, berucap dengan kata-kata yang kasar, bertindak tidak sopan, jarang mengunjungi, tidak mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ini juga bentuk durhaka kepada orang tua. Dia mampu, dia punya kesempatan, dia ingat, dia sadar. Tetapi begitu beratnya lisan dia untuk memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tuanya, mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Berat sekali dia ucapkan doa ini. Ringkas padat. Nah, padahal orang tua itu kan nikmat dari Allah Azza wa Jal. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian banyak orang kemudian menyesal. Penyesalannya luar biasa dalam. Betul-betul menyesal. Nah, ketika suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala menentukan ajal orang tuanya. Nah, menentukan ajal orang tuanya. Nah, ibunya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, Nikmat itu Allah cabut darinya. Kenapa? Karena dosa dia sendiri. Yang kurang menghargai. Dan kurang memberikan penilaian yang mestinya dia berikan. Dengan keberadaan orang tua itu sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu Allah cabut. Nikmat itu Allah cabut. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kasus yang seperti ini bukan sekali dua kali. Banyak terjadi di tengah-tengah kita. Setelah orang tua itu betul-betul tidak ada. Telah meninggal dunia baru kita sadar. Astagfirullah. Nah. Benarlah yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Nah. Setiap kali hamba melakukan dosa. Maka akan hilang darinya nikmat. Sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Barakallahu fikum. Sesuai dengan kadar dosa yang dia kerjakan. Nah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh ketiga. Nah. Contoh yang keempat. Barakallahu fikum. Mata. Telinga. Tangan dan kakinya. Mulut, bibir, dan lisannya sebagai sebuah kesatuan. Mestinya digunakan untuk beramal saleh dan beribadah. Mestinya semua alat indera ini, nah, itu tidak digunakan untuk perbuatan dosa. Tetapi ternyata nikmat ini tidak dia jaga. Matanya, telinganya, tangan dan kakinya, kesatuan dari mulut, bibir dan lisannya. Nah, itu ternyata digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan hilang darinya nikmat sesuai kadar dosa yang diperbuat oleh indranya. Nah, yang paling berat adalah ketika kita tidak lagi bisa merasakan manisnya iman. Itu berat sekali. Nah, kalau cuma penglihatan mata yang berkurang, pendengaran yang kemudian berkurang, atau mungkin kekuatan fisik pada tangan dan kaki kita yang berkurang, itu masih mending, masih belum seberapa. Tapi kalau misalkan semua indera kita ini tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab hilangnya kemanisan iman di dalam hati ini luar biasa. Nah, maka seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya sayalah yang banyak belajar. Ketika beberapa orang datang minta nasihat Ustaz, nah, kok saya merasakan hati keras. Saya sudah lama tidak menangis. Ustaz, nah, saya sudah tidak lagi bisa merasakan manisnya iman. Manisnya ngaji itu seperti apa. Enak, nikmat, dan lezatnya menjadi seorang salafi itu sudah hilang. Saudaraku, bukan sekali dua kali orang seperti ini datang menemui saya. Tapi sayalah yang kemudian merasa, wah ini nyinggung saya ini. Ini nyindir ini. Nah, karena saya juga seperti itu ternyata. Artinya manisnya iman itu subhanallah hilang. Nah, kenapa? Karena kita tidak menggunakan anggota tubuh kita, panca indera kita. Sesuai dengan tuntunan dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, padahal mereka yang menjaga panca inderanya dari semua bentuk dosa dan kesalahan pasti akan merasakan manisnya iman. Nah, hatinya akan lembut, mudah terbawa ayat Al-Quran, mudah dikondisikan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia membaca atau mendengarkan ayat Al-Quran, dia yakin ayat ini ditujukan untuknya. Ayat ini yang dimaksud adalah saya. Tapi karena perbuatan dosa itu, dia tidak lagi menganggap setiap ayat yang dibaca untuk dia. Tapi untuk orang lain. Dia tidak bisa meresapi dan merenungkan kandungan makna dari tiap ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Nah. Ya, sekarang misalkan kita kembalikan pertanyaan untuk kita sendiri. Dengan masing-masing kita sendiri yang menjawab. Nah. Sudahkah kita merasakan manisnya iman? Sudahkah kita merasakan lezatnya iman? Sudahkah kita merasakan ketenangan dan mendapatkan ketenteraman di dalam hati? Nah, barangkali salah satu sebabnya kita tidak mampu menjaga anggota tubuh kita, seluruh indera kita dari hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Mereka, para ulama rahimahumullah, bisa merasakan nikmatnya hidup, memperoleh ketenangan hidup serta ketenteraman di dalamnya, karena mereka selalu berusaha menjaga, barakallahu fikum, seluruh anggota tubuh mereka. Seluruh anggota tubuh mereka. Nah, Sufyan ats-Tsauri, Al-Imam Abu Zur'ah, dan yang lainnya misalkan, kalau melewati, barakallahu fikum, sebuah tempat, terdengar darinya suara musik dan nyanyian, ditutup kedua telinganya. Karena khawatir, bait-bait lagu dan nyanyian itu yang didengar, kemudian akan tertancap di dalam hatinya. Betapa suci dan bersih hati mereka. Na'am barakallahu fikum. Karena itu tadi, benar kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ketika seorang hamba melakukan dosa, maka nikmat dari Allah akan dicabut darinya sesuai kadar dosa yang dia perbuat, sesuai kadar dosa yang dia kerjakan. Naam. Ini beberapa contoh sengaja saya bawakan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita semua agar tidak bermudah-mudahan melakukan dosa dan kesalahan. Apalagi kalau kita sudah mengerti dan faham betul bahwa itu salah, itu keliru, itu tidak sesuai dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, tidak seperti itu ulama salaf mengajarkan. Mestinya ini, kenapa tidak mau melakukannya? Mestinya demikian, kenapa kemudian tidak mengerjakannya? Yang kita khawatirkan, nikmat yang Allah berikan itu dicabut darinya. Nah, katakan dari depan tadi sampai paragraf yang terakhir sebagai mukaddimah, kata pengantar. Walaupun mungkin nanti hitung-hitungannya kata pengantar jauh lebih panjang. Tidak ada masalah. Yang paling penting kan pengkondisiannya dulu. Nah, kalau sudah dikondisikan, insya Allah nasihat-nasihat berikutnya itu akan lebih mudah diterima. Ini barakallahu fikum terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita semua adalah anugerah. Nah, dan tentunya sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita senang dan bahagia punya anak lahir 1, 2, 3, bahkan mungkin sebagian merasa bangga ketika menyebut anaknya berapa? 9. Itu baru dari satu istri loh. Artinya ada kesan tinggi dari jawaban seperti itu baru satu istri. Belum nanti kalau istrinya 2. Jadi berapa? Nah, dia pikir matematika. Istri 1, 9, istri 2, 18. Istri 3 berarti 27. Nah, dia merasa itu matematika? Istighfar. Nah, anak itu di satu sisi adalah betul anugerah rizki. Tapi ingat, amanahnya juga berat. Tanggung jawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Nah, masa depan mereka juga terkait dengan apa yang engkau tanamkan kepada mereka. Pendidikan seperti apa yang engkau tawarkan dan engkau sajikan untuk mereka. Nah, jadi anak itu kan nikmat. Barakallahu fi. Nikmat. Jangan sampai karena kesalahan yang kita lakukan, nikmat itu akan hilang. Jangan sampai kesalahan atau dosa yang kita perbuat menjadi sebab nikmat itu hilang. Nikmat itu Allah cabut. Barakallahu fikum. Nah, kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang ternyata kita sendiri pun menyadari dan meyakini itu salah, itu keliru. Tetapi kenapa kita paksakan juga? Sekali lagi ini tentang pendidikan anak-anak kita. Masa depan mereka. Nah, siapapun yang sudah pernah membaca, mendengar, dan mendapatkan penjelasan semua yang bersumber dari Al-Quran dan yang berdasarkan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan bimbingan para ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang datang setelah mereka yang mengikuti dengan baik, mengikuti generasi-generasi emas sebelumnya dengan baik, pasti akan paham dan bisa menggambarkan pendidikan anak yang sudah diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa, mestinya dia paham. Mestinya dia paham. Tidak ada istilah coba-coba. Tidak ada istilah nantilah diurus berikutnya. Yang penting sekarang. Nah, yang menjadi bahan pertimbangan dia bukan lagi orang lain. Bukan lagi tetangga, sahabat, ataupun orang tuanya sendiri. Nah, karena ini adalah tanggung jawab kita. Mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana anak-anak kita nantinya. Barakallahu fikum. Mestinya kan kita yakin bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang sangat sempurna. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada satupun celah yang ditinggalkan. Tertutup secara sempurna sebagai sebuah bangunan yang indah. Itu ajaran Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan masalah pendidikan anak, sesuatu yang kita anggap kecil dan remeh saja itu diterangkan secara rinci dan detail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil sebagai salah satu contoh, seperti yang selalu dicontohkan dan sering dicontohkan oleh para ulama, adalah tata cara buang hajat. Tata cara buang hajat. Nah, adab-adab yang diajarkan oleh Islam untuk buang hajat, terkait buang hajat, itu begitu sempurna, rinci dan detail. Mulai dari arah kita menghadap ketika buang air kecil dan buang air besar. Nah, bolehkah menghadap kiblat? Bolehkah membelakangi kiblat? Itu dibahas. Rinciannya kita akan baca dalam kitab kita fikih. Nah, sebelumnya lokasi. Nah, apakah boleh dilihat oleh orang? Ataukah harus menjauh kalau tidak ada bangunan yang menutupi? Nah, kemudian saluran pembuangan. Apakah boleh asal-asalan dan sembarangan? Ataukah harus tertata untuk memperhatikan kepentingan dan hajat orang lain? Nah, di dalam Islam misalkan gak boleh buang air kecil, buang air besar di air yang menggenang. Tidak boleh buang hajat di tempat orang berlalu-lalang. Tidak boleh buang hajat di tengah jalan. Tidak boleh buang hajat di bawah rindangnya pohon tempat orang biasa berteduh. Itu semua tidak boleh di dalam Islam dilakukan. Ini kan rinci dan detail sekali. Nah, jumlah dan bilangan ketika beristijmar. Ketika tidak ada air, yang ada hanyalah benda-benda yang sifatnya padat, batu, kayu, daun, dan yang semisalnya yang sifatnya suci. Berapa kali harus beristijmar? Minimal 3 kali, hitungannya harus ganjil, 5, 7. Nah, sampai dia meyakini bersih. Nah, sebelum memasuki tempat buang hajat, baca doa. Setelahnya dia membaca doa lagi. Nah, ini semua diatur di dalam Islam. Nah, jenis air sebagai alat bersuci yang diperkenankan serta diizinkan. Syarat-syaratnya apa saja? Nah, itu juga diatur di dalam Islam. Nah, masalah buang hajat. Ikhwati fillah barakallahu fikum, masalah buang hajat diatur. Cara berpakaian, cara makan, cara tidur, cara berjalan. Nah, cara minum, cara meminta izin, semua itu diatur di dalam Islam. Itu sifatnya keseharian kita. Nah, kalau urusan yang kita anggap kecil dan sepele seperti itu saja diatur secara sempurna di dalam Islam, apalagi tentang pendidikan anak-anak kita. Kalau misalkan dikaitkan dengan judul yang diangkat, ya tentunya kita berharap anak-anak kita besok masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Dengan kita bersama-sama dengan mereka. Kalau dikaitkan dengan judul yang diangkat hari ini, tentu tidak ada satupun di antara kita yang rela. Dan tidak ada satupun di antara kita yang ingin anaknya masuk ke dalam neraka. Kita pasti akan berusaha untuk menjadi sebab selamatnya mereka dunia dan akhirat. Mereka masuk surga dan terhindar dari siksa neraka. Nah, maka sekarang barakallahu fikum, peran dan andil orang tua itu adalah faktor yang terbesar untuk masa depan anak-anak kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap anak yang terlahir di alam dunia ini selalu dalam keadaan fitrahnya, maka kedua orang tuanya lah yang akan memberikan warna untuknya sebagai sebab menjadikan anak itu Yahudi menjadikan anak itu Nasrani, menjadikan anak yang lahir itu sebagai penganut agama Majusi, dan orang tuanya lah juga yang menjadi sebab anak itu tetap di atas fitrahnya. Di atas fitrahnya. Barakallahu fikum. Jadi menu pendidikan yang kita berikan dan kita siapkan untuk anak-anak kita haruslah menu pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menu pendidikan yang kita berikan untuk anak-anak kita adalah menu pendidikan yang telah dipraktekkan para ulama dari zaman sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok pendidik yang sukses. Seorang pengajar yang sukses. Sistem pendidikan yang beliau bentuk, yang beliau terapkan, beliau ajarkan adalah sistem pendidikan anak yang sempurna. Nah, bahkan keberhasilan sistem pendidikan yang ditanamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu masih terasa manfaatnya sampai 200 tahun berikutnya secara utuh. Dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan terasa sampai hari ini. Apa yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita? Nah, sekaligus menempatkan secara benar siapakah sebenarnya yang paling berwenang dan paling bertanggung jawab untuk mendidik anak orang lain dengan status seorang guru, ustadz, musyrif, ami-ami atau yang lain, pembimbing, ataukah justru orang tuanya sebagai guru yang utama, guru yang paling pokok. Barakallahu fikum. Nah, jangan sampai anak-anak, barakallahu fikum, anak-anak yang pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal, itu kemudian dicabut, berubah menjadi sebuah azab. Na'udzubillah. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kalau Anda bertanya, sistem pendidikan anak yang terbaik itu metodenya apa? Sistem pendidikan anak yang dikatakan sukses dan berhasil itu seperti apa? Maka saya hanya titip satu jawaban, bahwa sistem pendidikan anak yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah sistem pendidikan anak yang terbaik dan paling sukses. Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik kalau ingin dibandingkan dengan pendidikan anak yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Kita sering berucap, sering pula mendengar, wa khairul hadyi hadyu Rasulillahi SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya termasuk masalah pendidikan anak. Nah, kembali saya ulangi dan saya tidak akan bosan mengulangi, sistem pendidikan anak yang terbaik adalah sistem pendidikan anak yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang kita melihat prakteknya. Kalau misalkan kita menyatakan gagal atau tidak berhasil, atau kita bertanya-tanya tentang sisi kesempurnaan sistem pendidikan anak yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam, maka jawabannya karena kita yang kurang bisa menggali sistem pendidikan anak yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Asalkan kita sepakat bahwa sistem pendidikan anak yang diterapkan Nabi alaihi salatu wasallam itu sempurna, asalkan itu sudah kita sepakati dan saya yakin kita semua sepakat, maka tidak akan ada masalah. Nah, secara konsep yang menjadi masalah adalah kita kurang menggali cara-cara yang telah diterapkan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam mendidik anak. Atau mungkin kita yang salah paham, kurang bisa menerapkan, atau langkah kita keliru. Nah, atau barangkali yang kita tidak memiliki semangat besar untuk mencari contoh dari para ulama mempraktekkan ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wasallam dalam mendidik anak itu seperti apa. Jadi kesalahannya pada kita, bukan pada sistem pendidikan anak yang telah diterapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kekurangannya pada kita. Barakallahu fiik. Kekurangannya pada kita. Nah, sekarang sebagai contoh, barakallahu fiikum. Sekarang sebagai contoh, beberapa kasus kita temukan. Nah, anak-anak kita secara sorahah, mereka jujur dan berterus terang mengalami kejenuhan di dalam belajar. Mengalami kejenuhan di dalam belajar. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Jenuh. Kalau sekedar jenuh, insyaallah masih bisa disembuhkan. Tapi kalau jenuh itu membawa dia untuk benci. Benci kepada Al-Qur'an, benci kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tidak lagi suka untuk membaca Al-Qur'an, tidak lagi tertarik untuk membaca hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ini yang parah. Nauzubillah. Ini yang parah. Apa kemudian kita akan menyimpulkan, oh berarti sistem pendidikan anak yang diterapkan Nabi alaihi salatu wasallam salah? Astagfirullah. Jangan ucapkan seperti itu, jangan berprasangka demikian. Yang salah kita yang tidak bisa menggali dengan benar, tidak bisa menggali secara sempurna, tidak bisa memahami dengan baik, tidak bisa menerapkannya secara teknis sebagaimana yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ternyata apa ikhwati fillah barakallahu fikum, salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak itu mengalami kejenuhan karena ternyata kita kurang tepat di dalam menerapkan sistem pendidikan anak yang telah diterapkan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kita ternyata sering lupa faktor jenuh ini. Sehingga yang ada hanyalah pemaksaan. Pelajaran yang sifatnya monoton. Pelajaran yang sifatnya kaku. Pelajaran yang sifatnya tidak menyenangkan. Yang ada hanyalah hafal. Kalau tidak hafal, dihukum. Hafal kalau tidak dihukum. Hafal kalau tidak dihukum. Hafal kalau tidak dihukum. Hafal kalau tidak dihukum. Siapa yang tidak jenuh dengan yang seperti ini? Siapa yang tidak jenuh dengan yang seperti ini? Nah, jangankan anak-anak, orang tuanya pun barangkali mengalami kejenuhan. Kalau misalkan diterapkan untuknya pola yang sama, pola yang diterapkan pada anaknya, mungkin dia sendiri jenuh. Nah, ternyata subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat cara mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya bercerita kepada kita seperti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Mereka mengatakan kami mempelajari Al-Quran itu 10 ayat, 10 ayat. 10 ayat, 10 ayat. Kami fahami maknanya, kami amalkan. Tambah lagi 10 ayat, tambah lagi 10 ayat, tambah lagi 10 ayat. Bukan berarti, waduh, kita tidak boleh mendorong anak untuk hafal Al-Quran tanpa memahami maknanya. Wah, berarti salah kita ya, nyuruh anak-anak kita hafal Al-Quran sementara mereka tidak paham maknanya. Bukan itu. Tapi yang saya maksud, barakallahu fikum, ternyata ada sisi lain yang tidak dilupakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam ketika menganjurkan, memerintahkan, mendorong sahabat-sahabat yang saat itu masih berusia anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Ada satu sisi yang tidak dilupakan Nabi alaihissalatu wassalam. Menjelaskan apa manfaat dan tujuan mereka membaca Al-Quran. Nah, jadi bukan semata-mata hafal kalau tidak akan dihukum. Hafal kalau tidak akan dihukum. Tapi motivasi itu selalu diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam juga memahami karakter anak yang cepat bosan. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam sering membawa pencerahan, suasana yang baru. Dengan beliau bercerita, berkisah, bahkan beliau alaihi salatu wasallam bermain-main bersama dengan mereka. Ini kan pola pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya kita sebagai guru, sebagai orang tua tidak lupa memberikan penjelasan kenapa harus membaca Al-Qur'an, kenapa harus menghafal Al-Qur'an. Sekaligus contoh. Beberapa anak yang dikatakan gagal, ternyata karena orang tuanya tidak bisa menjadi contoh. Saya ulangi kembali. Beberapa anak yang dinyatakan gagal, ternyata karena orang tuanya tidak bisa memberikan contoh. Tidak bisa memberikan contoh. Dia menuntut anaknya untuk hafal Al-Quran. Dia tuntut anaknya untuk mengulang-ulangi hafalan Al-Qurannya. Dia tuntut anaknya setiap hari membaca Al-Quran sekian juz. Tapi ternyata dia sendiri tidak. Ini menjadi salah satu faktor kegagalan di dalam mendidik anak. Yang jelas, jangan salahkan sistemnya. Jangan salahkan konsep yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi salahkan kita yang ternyata kurang bisa menggali. Lebih parah lagi, kalau kemudian kita akhirnya meninggalkan sistem pendidikan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. kemudian lebih memilih sistem pendidikan yang sifatnya sekularisme. Nah, sistem pendidikan yang dibangun atas dasar madah duniawiyah. Orientasinya adalah dunia. Nah, ini sebuah kekeliruan besar yang kita khawatirkan. Nikmat Allah itu akan dicabut karena dosa kita yang seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, ada beberapa orang tua meminta masukan dari saya. Mereka awalnya hanya coba-coba. Nah, sebenarnya paham dan sudah sadar tentang sistem pendidikan pada sekolah umumnya. Nah, mereka paham bahwasanya itu tidak benar. Nah, ada sekian banyak pelanggaran-pelanggaran syariat di sekolah-sekolah umum, pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, materi pendidikannya bukan mengarahkan siswa kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan mengarahkan siswa untuk cinta kepada agamanya. Tetapi memori dan energi anak-anak itu dikuras habis untuk membaca, memahami, menghafalkan sesuatu yang pada praktek kesehariannya tidak begitu diperlukan. Nah, potensi mereka untuk menjadi orang yang pandai dalam beragama itu kemudian dimatikan. Nah, secara sengaja oleh orang tua, secara sadar. Nah, katanya udah Ustaz, nanti kalau sudah lulus SD lah, nanti baru saya pondokkan. Ada lagi yang lain, nanti kalau sudah lulus SMP lah baru saya pondokkan. Ada yang mengatakan nanti kalau sudah lulus SMA baru saya pondokkan. Nah, ternyata sudah banyak orang tua yang menyesal. Kenapa? Setelah lulus SD anaknya gak mau dipondokin. Gak mau, Bi. Aku pengen masuk SMP Negeri 4. Teman-temanku banyak yang ke SMP Negeri 4. Karena paling dekat dengan kampung kita. Gak bisa, anak. Gak bisa, Bi. Nah, pokoknya begitu. Nah. Berikutnya lulus SMP juga gitu. Udah, anak, mondok ya. Enggak, Bi. Eman, Bi. 3 tahun lagi SMA lo, Bi. Nah, aku nanti malu dibilangin sama teman-temanku. Masa cuma lulusan SMP? Oh ya sudah, SMA dulu. SMA ya parah, kehidupannya seperti apa. Kuliah sudah hilang, na'udzubillah. Nah, sekarang siapa di antara kita yang ingin membela dan ingin mengunggulkan pola pendidikan yang seperti itu? Siapa yang ingin membela? Kita paham betul bagaimanakah kondisi moral dan akhlak. Kondisi moral dan akhlak dari para pelajar dan mahasiswa di zaman ini. Nah, yang dikatakan alim saja belum tentu alim. Yang dikatakan siswa yang soleh belum tentu soleh. Nah, apalagi kalau dikatakan siswa nakal, pasti parah. Apakah ada jaminan anak-anak kita akan terbebas dari lingkungan, dari pengaruh lingkungan? Apakah ada jaminan anak-anak kita kemudian bebas dari mangsa syaitan? Nah, saya melakukan proteksi kuat, Ustaz. Pokoknya kalau sekolah saya yang ngantar, pulang sekolah saya yang jemput. Setelah itu di rumah terus, menghafal Quran juga. Iya, tapi selama di sekolah, gurunya la yusalli, gurunya enggak sholat. Mungkin sebagian guru kafir, sebagian yang guru melecehkan Islam, sebagian guru memiliki pemahaman bid'ah. Nah, sebagian guru tidak memiliki moral dan akhlak. Sebagian guru kemudian mengarahkan siswanya untuk meraih dan mencari dunia. Apa kemudian kita rela menyerahkan anak-anak kita nikmat Allahu Azza wa Jal kepada guru-guru yang seperti itu? Nah, guru-guru yang seperti itu. Tentunya kita tidak akan rela. Karena anak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan rela. Nah, sudahlah. Ayo kita sadar bahwa sistem pendidikan anak yang terbaik itu adalah sistem pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu tidak. Nah, kurikulum pendidikan saja sudah berganti-ganti sekian belas kali. Nah, kurikulum yang digunakan sekarang itu sudah bisa dipastikan berapa tahun lagi diganti. Kok bukan mungkin diganti, sudah pasti diganti. Sekarang sedang digodok, dipersiapkan. Nanti kalau sudah matang, baru yang kurikulum sebelumnya diganti. Itu pun dengan sebuah asumsi. Kurikulum itu tidak akan bertahan lama. Berganti pejabat, ya ganti kebijakan. Ganti arah pendidikan. Sesuai mau pejabatnya. Nah, tetapi sistem pendidikan yang diajarkan Nabi SAW sifatnya kekal. Sampai datangnya hari yang ditentukan Allah Jalla wa'ala. Ini penting kita sadari, barakallahu fikum. Ini penting untuk kita sadari. Nah, minimalnya, pergaulan anak-anak kita. Mereka bergaul secara bebas, laki-laki dan perempuan. Sehingga rasa malu itu hilang dari hati mereka. Nah, rasa malu itu hilang dari hati mereka. Pergaulan mereka. Nah, anak-anak itu memberikan pengaruh besar teman-temannya. Nah, pada cara berpikirnya, pola pikirnya, pola hidupnya. Ini yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Barakallahu fiik. Nah, seandainya anak-anak kita, nah, katakan bodoh. Katakan saja masa depan dunia mereka suram. Asalkan selamat dari lingkungan yang buruk seperti itu, kita sudah untung besar mempertahankan modal untuk tidak hilang. Nah, jangankan berbicara untung dan laba, mempertahankan modal tetap utuh saja itu sudah sebuah keuntungan tersendiri. Hidup di akhir zaman seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Ada sekian banyak orang tua. Nah, tanya kepada saya, Ustaz, gimana anak saya mau dipondokkan? Anak-anak pondok aja nakal-nakal. Loh, memangnya yang tidak pondok kemudian gak nakal? Memangnya anak-anak yang tidak mondok itu kemudian baik-baik? Memangnya anak-anak yang sekolah umum itu kemudian baik-baik semua? Nakalnya lebih parah lagi. Nah, kejahatannya lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Masih mending anak-anak kita. Nah, anak-anak kita yang nakal itu dilihat sama keumuman orang sudah, wah, solehnya luar biasa ini. Betul? Solehnya luar biasa. Nah, anak-anak kita itu sudah solehnya luar biasa. Yang nakal loh. Apalagi yang soleh luar biasa. Nah, sekarang pada prakteknya, barakallahu fikum. Silahkan, Anda itu sharing. Anda semua ini di sini sharing lah. Tanya kepada mereka yang mengampu pendidikan-pendidikan di berbagai daerah. Dari Sabang sampai Merauke, yang balik lagi dari mereka ke Sabang. Tanya. Untuk tingkatan TK saja, gak usah terlalu jauh. Tingkatan TK, taman kanak-kanak. Yang menjadi siswa-siswinya, apakah hanya salafi saja? Di sini bagaimana? Mobil. Ada orang awam, tetangga nitipkan. Kenapa? Karena mereka sendiri mengakui ini yang paling terbaik. Ini yang paling terbaik. Barakallahu fiik. Di semua tempat pendidikan yang dibuka, mulai dari TK sampai ke atasnya, itu yang menitipkan anaknya, mengamanahkan anaknya ternyata bukan hanya salafiyin, tetapi keumuman orang pun titip karena mereka percaya kepada kita. Ini. Saya titip. Nah, barakallahu fiik. Jadi kita tidak boleh menjadikan alasan sebagian anak-anak kita di pesantren itu gagal, katakan nakal, untuk kemudian ditarik lalu disekolahkan di tempat yang umum. Nah, jelas lebih baik di pondok kita. Guru-gurunya jelas akidahnya muslim itu pasti, salafi iya. Akhlaknya masya Allah luar biasa. Lingkungannya terjaga. Bahkan cara berpikir kita jauh lebih maju daripada cara berpikir kebanyakan orang tua. Cara berpikir kita lebih maju dibandingkan cara berpikirnya kebanyakan orang tua. Nah, kadang-kadang kan kita bertanya-tanya. Melihat anak-anak kita di pesantren, di pondok. Usia 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Kita bertanya, anak-anak kita mungkin ngobrol sama temannya, sama orang tua. Mas, anak-anak kita besok terus kerja apa ya kalau mondok seperti ini? Kerja apa ya? Oh iya, mas, saya juga tanya-tanya mau kerja apa ya? Nah, mestinya dia menyadari. Tanya jawab seperti tadi, percakapan seperti ini adalah bentuk kemajuan berpikir. Ini bentuk kemajuan berpikir. Ini salah satu bentuk kecerdasan orang tua. Kenapa? Sejak anak-anak itu masih kecil, kita sudah mulai memikirkan kerja mereka apa. Tapi kebanyakan orang tua hanya akan mulai berpikir tentang apa yang akan dipilih sebagai kerja anak-anaknya. Nanti kalau sudah hampir lulus SMA baru mulai berpikir. Terlambat mereka berpikir. Paham maksud saya? Saya punya anak usia 7 tahun saya pondokkan. Saya mulai berpikir nih. Waduh, besok kerja apa ya anak saya? Lihat. Umur 7 tahun saya sudah mulai berpikir kerjanya besok apa. Tapi silakan tanya sama orang-orang tua di sekitar kita. Nah, ketika anaknya masih SD, apakah pernah berpikir, besok anakku lulus SD kerja apa ya? Enggak, lulus SD, enggak usah mikir kerja kamu, SMP dulu. Nanti SMP enggak ada orang tua berpikir, besok anakku kerja apa ya? Enggak. Nanti SMA juga begitu, besok anak enggak kuliah dulu. Terambat mereka berpikir. Kita sudah mulai membuat kerangka berpikir dari sebuah pertanyaan, anakku besok kerja apa? Kan tinggal dijawab. Anakku akan kerja ini, akan kerja ini, akan kerja ini. Temukan bakat pada anak, hobi anak seperti apa, potensinya bagaimana. Temukan, dipupuk itu. Oh ternyata potensinya, barakallahu fikum, ternyata di apa tangannya itu teliti sekali. Oh iya, ini potensi. Kita tinggal berpikir pendidikan macam apa yang akan kita berikan pada anak-anak ini. Nah, yang terkait dengan kemampuan motorik tangannya. Ternyata anak kita punya seni yang sangat tinggi. Diajari yang terkait dengan seni. Nah, seni yang sesuai syariat kan gitu, desain kan itu ya, interior, eksterior dan selainnya kan itu ya. Demikian juga misalkan ada kecenderungan anak-anak kita itu telaten ketika mengurus dan merawat apa namanya ayam, bebek, ikan, subhanallah kan begitu. Ini itu tugas orang tua. Kenapa? Karena dia sudah mulai menemukan inti dari kerangka berpikir. Anakku besok kerja apa ya? Mulai dari sekarang diarahkan anak-anak itu. Barakallahu fiikum. Nah, yang kita khawatirkan ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak-anak ini sebagai nikmat yang Allah berikan, ternyata tidak kita manfaatkan. Justru kita arahkan ke arah yang berbeda, jalur yang berlawanan dengan jalur Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita khawatir anak-anak itu, barakallahu fiikum, anak-anak itu akan dicabut sebagai nikmat. Alhamdulillah, sebagai ahlu sunnah, komunitas salafiyin, potensi untuk membangun pendidikan anak itu sudah sangat mencukupi sekali. Tinggal kesungguhan kita untuk menggali, membuat konsepnya, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan, terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan para asatidzah, kemudian apa namanya menjalankannya sambil menutupi celah-celah kekurangannya, satu sama lain saling mendukung, memberikan apa yang bisa dia berikan, nah perhatian yang sangat tinggi kepada anak-anaknya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Siapa sih yang tidak ingin anak-anaknya saleh dan salehah? Siapa yang tidak ingin anak-anaknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ingin anaknya masuk neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jangan lupakan keluarga kalian. Jaga juga, jaga istrimu, jaga anak-anakmu dari api neraka. Naam. Wa quduhan nas wal hijarah. Naam. Bahan bakarnya neraka itu adalah dari batu dan juga manusia. Naam. Ini peringatan dari Allah Jalla wa Ala. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak usah berkecil hati, jangan pesimis. Nah, dengan masa depan anak-anak kita, justru pesimis yang kita tampakkan pada anak-anak kita itu akan memberikan pengaruh besar pada mereka, pada mental mereka. Nah, tidak usah malu ketika ditanya, "Mas, anaknya sekolah di mana?" Jangan malu, di pondok pesantren malu. Hari gini masih mondok, tinggalan zaman loh. Gak usah pesimis, tidak usah malu. Nah, tinggal sekolahnya di mana? Ikut boarding school. Boarding school artinya kan mondok juga. Boarding school. Oh, boarding schoolnya di mana? Di Al Azhari. Di sini itu ya, pondoknya Al Azhari ya. Dan itu Al Azhari. Programnya apa? Untuk menyiapkan generasi emas umat Islam, Pak. Tinggal kita membahasakannya seperti apa. Maksudnya, anak-anak kita kan punya potensi secara intelijensi, IQ, EQ, dan semisalnya itu sangat tinggi sekali, Pak. Ini jangan sampai salah arah, jangan sampai keliru langkah. Jadi dari sekarang harus dipersiapkan. Nah, untuk menjaga IQ, EQ, dan semua SQ itu, kan itu ya, untuk menjaga mereka harus dibiasakan untuk menghafal Al-Quran sebagai sebagai firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kesucian mereka. Ditunjukkan hadis-hadis Nabi Allah SWT. Sehingga mendidik akhlak mereka. Terus gambarkan. Seorang muslim dengan adab yang sempurna itu seperti apa. Ah, tujuannya seperti itu, Pak. Insya Allah bagus sekali. Oh, bagus. Bagus. Bagus. Itu kan tinggal pembahasan kita saja. Nah, dan kita tidak bohong, tidak berdusta. Memang seperti itu tujuan kita. Nah, barakallahu fikum. Kadang-kadang orang itu ditanya anaknya sekolah di mana, Mas? Anu, di pondok. Kelas berapa? Setingkat SMP. Setingkat SMA. Ya, kalau sekarang mungkin sudah seperti orang kuliah, Pak. Astagfirullah. Nah, kenapa kita terlalu pesimis? Kenapa kita kecil hati? Kenapa jiwa kita kerdil untuk menyampaikan kebenaran? Bukankah mestinya kita sekaligus mengajak mereka? Nah, mengajak mereka untuk dakwah, mengajak mereka kepada sistem pendidikan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mestinya kan begitu. Barangkali dengan penjelasan seperti tadi mereka tertarik. Kan gitu. Dan sudah banyak orang tua yang tertarik. Padahal mereka katakan masih orang biasa. Mungkin dengan keawaman mereka dalam melihat dan memandang. Banyak di antara mereka yang tertarik. Nah, banyak di antara mereka yang tertarik. Anak-anaknya juga banyak yang betah di pondok-pondok kita. Alhamdulillah ini patut disyukuri. Barakallahu fikum. Sehingga yang sangat menyedihkan sekali. Apabila di satu kesempatan kita mengajak. Demikian juga menganjurkan kaum muslimin. Untuk mendidik serta menanamkan pada anak-anak mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan sistem pendidikan seperti yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam, di saat yang sama kita tidak bisa memberikan contoh. Nah, kadang-kadang kita ditanya, "Oh, itu Mas. Oh, itu anaknya ustaz sendiri aja enggak dipondokin tuh, malah di sekolah umum." Aduh, jawabnya gimana ini? Kan ini kita pengen ngajak orang biar anaknya dipondokin, ternyata tokohnya sendiri anaknya di tempat umum. Ya gimana Pak ya? Susah kita menjawab. Saya pernah ditanya seperti itu. Ini di Sumatera. Ini gimana Ustaz? Nah, kita membuat pendidikan jenjang pendidikan di pesantren, tapi ternyata mohon maaf, pengurus inti yayasannya anaknya masih di satu di SMA, satu di SMP, padahal dia terlibat aktif dalam kemurusan. Ini susah jawabnya. Susah jawabnya. Nah, saya yakin Anda pun susah untuk menjawabnya. Nah, barakallahu fikum. Ya memang kita harus bangga, kita harus percaya diri dengan sistem pendidikan anak yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Itu memang tugas kita sekarang untuk menggali, ada sebuah optimisme, ada sebuah keyakinan bahwa siapapun yang ingin mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam pendidikan anaknya. Nah, dia akan sukses dunia dan akhirat. Tentu yang paling penting untuk diperhatikan pertama kali justru adalah orang tuanya, bagaimana memberikan contoh. Nah, bagaimana orang tuanya memberikan contoh. Nah, orang tuanya harus memberikan contoh terlebih dahulu. Menjadi orang tua yang saleh dan saleha. Ayahnya saleh, ibunya saleha. Nah, anak-anaknya insya Allah akan jadi saleh dan saleha. Karena apa yang dikerjakan orang tua, sedikit banyak akan memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Sedikit banyak akan memberikan pengaruh pada anak-anaknya. Orang tua yang semangat beribadah. Orang tua yang semangat beramal saleh. Maka sedikit banyak akan memberikan pengaruh baik pada anak-anaknya. Orang tua yang berbuat dosa. Orang tua yang berbuat salah. Tidak menutup kemungkinan anak-anaknya pun ikut merasakan akibat dosa yang dikerjakan orang tuanya. Nah, sehingga sebagai orang tua, jaga diri. Sebagai orang tua, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan Khadir alaihi salam dalam kisah panjang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, surat Al-Kahfi. Nah, mereka berdua Nabi Musa dan Khadir alaihi wassalam melewati sebuah kampung. Nah, mereka ingin dijamu layaknya seorang tamu. Tamu asing datang. Tetapi fa'abau an yudhayyifuhuma. Tetapi ternyata mereka, penduduk kampung itu tidak menjamu beliau berdua sebagaimana yang diharapkan. Nah, gak ada jamuan sama sekali. Gak ada makanan, tidak ada minuman. Mereka melanjutkan perjalanan. Fawajada jidaran yuridu an yanqadha fa'aqama. Sesaat setelah mereka meninggalkan kampung, nah, di pinggiran kampung, tidak jauh dari kampung itu, Ternyata ada bangunan yang hampir roboh. Dinding yang hampir roboh. Hampir. Yuridu an yanqadha fa'aqamah. Maka Khadir alaihi salam menegakkan bangunan itu kembali berdiri tegak. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Mestinya dengan perbuatan yang engkau lakukan ini, engkau berhak untuk mendapatkan upah dari mereka untuk memenuhi makan. Kan mereka dalam perjalanan, kehabisan bekal. Nah, di sana di akhir cerita, Khadir alaihi salam menjelaskan alasannya kenapa beliau menegakkan berdiri bangunan yang hampir rubuh itu. Kata Khadir alaihi salam, "Wa ammal jidar fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik." Kata Khadir alaihi salam, bangunan yang hampir roboh itu sebenarnya milik dua anak yatim yang tinggal di kampung, di kota tersebut. Di bawah bangunan yang hampir roboh itu ada harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Ayahnya, ayah mereka adalah laki-laki yang saleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak agar kedua anak yatim itu mencapai usia yang baligh. Barulah Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan serta menunjukkan harta warisan peninggalan dari orang tua mereka. Setiap ulama yang berbicara tentang ayat ini selalu memberikan garis bawah. Artinya memberikan garis tegas. Di sini letak pengaruh kesolehan orang tua pada anak-anaknya. Orang tua yang saleh, yang taat dan gemar beribadah, menjadi sebab anak-anaknya dilindungi dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan hanya anak-anaknya, tetapi harta benda yang menjadi hak mereka. Dan bukan hanya harta benda, tetapi semua hak mereka. Itu akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Orang tuanya saleh. Orang tuanya salihah. Nah, ayahnya baik, taat. Ibunya pun baik, ibunya taat. Ayahnya mencerminkan seorang muslim. Nah, yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ibunya pun demikian. Nah, ibunya pun demikian. Ibunya misalkan menitipkan anak putrinya ke pesantren. Nah, dikenakan jilbab besar karena putrinya masih usia 6 tahun. Pakai jilbab besar, pakai jubah layaknya seorang ikhwit. Kan gitu ya, seorang ikhwit. Dan yang semisalnya diantarkan sama ibunya, diajari. Tapi ya gak akan ngaruh. Lawang ibunya ternyata masih juga belum berhijab. Nah, ibunya ternyata masih kerja di kantor misalkan. Ibunya masih jualan di pasar misalkan. Nah, dengan tidak menggunakan hijab yang syar'i, bagaimana mungkin putrinya akan menuruti dan menyesuaikan harapan dari ibunya? Karena ibunya sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik. Nah, barakallahu fikum, tidak bisa memberikan contoh yang baik. Nah, dan seterusnya. Seorang ayah memerintahkan anaknya menghafal Quran, membaca Al-Quran. Ayahnya sendiri setelah subuh tidur. Dia perintahkan anaknya untuk menjaga sholat. Ayahnya sendiri tidak menjaga waktu sholat. Nah, dia perintahkan anaknya berbakti dan menyenangkan orang tua. Sementara dia sendiri sebagai ayah ternyata kurang berbakti kepada orang tua. Bagaimana mungkin? Nah, kecil sekali kemungkinannya. Barakallahu fikum. Nah, di dalam ayat yang lain, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Surat At-Tur. Di dalam ayat ini Allah jalla wa ala menjelaskan, dan orang-orang yang beriman kemudian anak-anak mereka juga beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti di surga anak-anak mereka itu akan dinaikkan derajatnya setinggi derajat orang tua mereka. Wama alatnahum min amalihim min syai, tanpa mengurangi sedikit pun derajat milik orang tuanya. Diterangkan oleh para ulama ahli tafsir sebagai bentuk balasan yang terbaik, pahala yang terindah yang Allah berikan untuk orang tuanya. Derajat anaknya dinaikkan. Nah, misal orang tua, barakallahu fikum, derajatnya 100. Ini kalau dalam hitungan angka. Orang tua sebagai bapak dan ibu beriman dan beriman ya, mukmin dan mukminah. Derajatnya 100. Nah, anaknya ternyata juga beriman. Anaknya beriman, tetapi derajatnya 90. Masih di bawah derajat orang tuanya. Nah, melalui ayat tadi Allah Azza wa Jalla menjelaskan, nanti di surga derajat anaknya yang 90 itu akan dinaikkan jadi 100. Agar digabungkan, dikumpulkan di surga bersama dengan orang tuanya. Itu tanpa mengurangi derajat orang tuanya sedikit pun. Ini membuktikan ikhwati fillah barakallahu fikum. Ternyata iman orang tua, ketaatan dan ibadah orang tua, itu juga memberikan pengaruh pada derajat anak-anaknya. Derajat anak-anaknya. Nah, itu dua ayat terkait dengan perbuatan baik, kesalehan, dan ketaatan orang tua yang ternyata memberikan pengaruh sedikit maupun banyak kepada anak-anaknya. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala barakallahu fikum mengingatkan bahwa perbuatan buruk yang dilakukan orang tua itu juga akan sedikit banyak memberikan pengaruh pada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, "Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida." Falyaqulu qawlan sadida. Nah, ayat ini surat An-Nisa menjelaskan salah satu tafsir yang disebutkan para ulama termasuk Al-Imam As-Sa'di rahimallahu dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman. Ayat ini terkait dengan seorang wali dari anak yatim. Seorang wali dari anak yatim. Dia sendiri punya anak. Contoh si A. Ya, si A. Kakaknya meninggal dunia. Kakaknya meninggal dunia, meninggalkan seorang anak. Ini contoh sederhana saja. Anak. Berarti kan statusnya ini keponakan ya. Keponakan. Musyawarah keluarga segala macam karena dia juga laki-laki yang paling tua setelah yang meninggal itu. Maka anak dari kakaknya tadi dirawat. Statusnya sebagai anak yatim ya. Dirawat. Dia yang paling bertanggung jawab. Nah, dia sendiri, si A ini punya anak. Sepupuan ini ya. Betul? Sepupuan. Nah, untuk orang yang seperti ini, barakallahu fikum, Allahu Jalla wa'ala mengingatkan dalam ayat tadi. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَوْفُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaknya orang-orang yang merasa akan meninggalkan anak-anak ini, anak-anaknya sendiri, nah, dia takut. Dia takut. Kalau seandainya dia salah bersikap kepada anak yatim, maka kesalahan sikap itu akan dirasakan oleh anaknya sendiri. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berucaplah kata-kata yang baik. Nah, para ulama menerangkan dia harus berhati-hati. Harus baik-baik merawat anak yatim itu. Termasuk mengurusi harta warisan milik anak yatim itu. Nah, karena apapun sikap yang dia berikan kepada anak yatim, sikap itu juga yang akan dirasakan oleh anaknya sendiri. Paham? Kalau misalkan dia kasar kepada anak yatim, anaknya akan dikasari oleh orang lain. Kalau dia khianat kepada anaknya, anaknya pun akan dikhianati oleh orang lain. Kalau dia bertakwa kepada Allah, terhadap anak yatim itu, orang lain pun akan memiliki sikap berdasarkan takwa kepada anaknya sendiri. Kalau dia berkata-kata dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, penuh cinta dan kasih sayang, anaknya pun akan merasakan hal yang sama. Ini ada kaitannya. Subhanallah. Salah satu tafsir yang disebutkan para ulama, seperti yang saya katakan tadi, termasuk Al-Imam As-Sa'di rahimullah dalam Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Nah, dengan demikian kesimpulannya jelas. Kesimpulannya sangat sederhana sekali. Untuk keberhasilan anak-anak kita, masa depan mereka yang cerah, atau nanti na'udzubillah menjadi buram, itu juga ternyata pengaruh terbesarnya dari orang tua. Kalau orang tuanya saleh dan salihah, betul-betul menjadi seorang muslim dan muslimah. Kalau bahasa kita menjadi betul-betul seorang salafi dan salafiyah. Tunduk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka insyaAllah anak-anaknya pun akan tunduk kepada Al-Quran. Tunduk kepada sunnah Nabi SAW. Nah, dan kita harus khawatir ketika setiap kali melakukan kesalahan atau dosa, menyakiti dan menzalimi orang lain, yang merasakannya pun kemudian nanti adalah anak-anak kita sendiri. Nah, maka ikhwati fillah, yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira tidak terlalu panjang kita harus berbicara. Tidak terlalu lama kita harus membahas. Yang sedikit tadi saya kira sudah sangat cukup sekali. Sebagai nasihat. Mulai dari awal sampai akhir. Silahkan disimpulkan masing-masing. Mudah-mudahan masih ingat. Kan itu. Berbicara sampai akhir, yang depan sudah lupa. Kan itu. Yang paling kita titik beratkan tadi kan ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bahwa setiap kali hamba berbuat dosa, akan dicabut darinya nikmat sesuai kadar dosa yang dia kerjakan. Beberapa contoh tadi sudah saya sebutkan. Satu persatu. Dengan harapan kita kemudian bisa mengaplikasikan kaidah tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh begini, jangan sampailah. Jangan berbuat dosa ini. Khawatirnya nikmat yang Allah berikan itu akan hilang. Termasuk yang kemudian kita titik beratkan adalah tentang anak-anak kita dan pendidikan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaatnya untuk kita semua. Barangkali ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Ya, silahkan.